terhapus masa. Terima kasih Tuhan, Kau telah sempurnakan, telah Engkau ciptakan dia untuk diriku. Lupakan aku bila itu terbaik untukmu. Jangan pernah Kau tanyakan cinta terhapus masa. Terima kasih Tuhan, Kau telah sempurnakan, telah Engkau ciptakan dia untuk diriku. Lupakan aku bila itu terbaik untukmu. Jangan pernah Kau tanyakan